Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita masih dalam bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu bab Fadlul ju'i wa khushunatul aishi wal iktisaru alal qalili minal ma'kulati wal mashrubati wal maskunati. Keutamaan kondisi kelaparan dan kehidupan yang sederhana dan tidak berlebihan dalam mengambil kenikmatan dunia, baik berupa makanan, minuman maupun tempat tinggal. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa an Fadalah bin Ubaidin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nasi yakhirru rijalun min qawmatihim fi sholati min al-khusasah wa hum ashabu suffah hatta yaqul al-a'rabu haula'i majanin. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف في إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Dari Fadalah bin Ubaid, semoga Allah telah meridhai beliau, beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW kalau beliau sholat menjadi imam bagi manusia, maka ketika beliau sholat, terkadang ada di antara orang-orang yang jatuh pingsan dari sholatnya. Yaitu ada orang di antara jamaah ketika Rasulullah SAW sholat dan juga semuanya ikut sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada yang jatuh pingsan karena kelaparan. Wahum ashabu suffah, dan mereka adalah para sahabat yang tinggal di suffah. Para sahabat yang tinggal di kamar sebelah masjid. Hatta yaqul al-a'rab, sampai orang-orang badui kalau melihat mereka, yaitu orang-orang melihat orang-orang yang pingsan ini, orang-orang badui ini mengatakan haula'i majanin, mereka adalah orang-orang gila. Orang-orang gila sehingga ketika sholat, ketika kumat gilanya terkadang mereka jatuh. Fa idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihim. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyelesaikan sholatnya, maka Rasulullah SAW menemui mereka, yaitu menemui para sahabat yang pingsan dalam sholatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma lakum indallahi ta'ala, la'ahbabtum antazdadu faqatan wa hajatan." Jika seandainya kalian mengetahui apa yang sudah Allah telah siapkan bagi kalian di surga, niscaya kalian lebih suka dalam kondisi lebih miskin lagi dan lebih kekurangan lagi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bercerita tentang keutamaan bagi orang-orang yang tinggal di suffah, bahwa mereka sudah disiapkan bagi mereka surga, yang mana di surga ini kenikmatan sangat dimimpi-mimpikan bagi orang-orang yang hidup dalam kondisi yang sederhana. Dan memang zaman itu, yaitu zaman ketika masih Islam masih belum jaya, banyak di antara para sahabat yang menjadi ahlu suffah. Ahlu suffah ini adalah orang-orang yang datang ke Madinah tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya sanak keluarga, dan tidak punya harta sama sekali. Namun mereka pergi ke Madinah untuk menyelamatkan agama mereka, bergabung dengan kaum muslimin, beribadah bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW membikinkan kamar khusus bagi mereka di sebelah masjid. Kamar ini dinamakan dengan suffah, sehingga orang-orang yang tinggal di sini dinamakan dengan ahlu suffah. Mereka makan dari sedekah yang diberikan kaum muslimin kepada mereka. Terkadang Rasulullah SAW mendapatkan sedekah korma, maka korma diberikan kepada mereka. Sehingga kondisi mereka ashabus suffah ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Terkadang mereka 3 hari 3 malam tidak makan sama sekali. Terkadang lebih dari itu. Sehingga ada di antara mereka yang pingsan. Ada di antara mereka yang jatuh tersungkur. Dikarenakan laparnya. Karena tidak ada makanan yang dimakan sama mereka. Orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang kaya. Yang mereka memiliki harta. Ketika melihat mereka. Yaitu melihat para sahabat ahlu suffah ini, maka mereka menjuluki ahlu suffah itu dengan orang gila. Kenapa? Karena sikapnya aneh. Padahal mereka bukan gila, tapi karena mereka lama tidak makan. Dan terkadang sampai ada di antara sahabat yang diinjak. Ketika jatuh itu diinjak sama para sahabat yang lainnya karena dianggap orang gila. Seperti kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Hurairah suatu ketika dia di masjid, kemudian ketika mau naik mimbar, mau duduk di mimbar, akhirnya jatuh, pingsan. Maka datang seseorang menginjak Abu Hurairah itu dengan kakinya, yaitu kakinya diinjakkan ke lehernya Abu Hurairah, karena menganggap bahwasanya Abu Hurairah itu adalah orang gila. Padahal kata Abu Hurairah, saya bukan gila. Tetapi saya jatuh seperti ini karena sudah berhari-hari enggak makan. Ketika kondisi yang sangat memprihatinkan ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Allah sudah menyediakan bagi kalian, wahai penghuni ahlu suffah ini, kenikmatan yang jika seandainya kalian itu sekarang mengetahui, pasti kalian akan berharap kalian itu kondisinya lebih miskin daripada sekarang. Menunjukkan bahwa kehidupan yang sederhana dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala ini merupakan kehidupan yang sangat mulia. Sehingga Allah Ta'ala sudah menyediakan bagi mereka tempat tinggal yang paling layak, yaitu kenikmatan di surga. Hadis yang selanjutnya, kata Imam Nawawi, wa an Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin bihasbi bani adam ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata فَثُلُثٌ لِطُعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ رُوَهُ تِرْمِذِي وَقَوْلَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. Dari Abu Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Karib, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin. Tidaklah manusia mengisi bejana yang paling buruk, yang paling jelek kecuali perutnya. Bejana yang paling buruk dan yang paling jelek adalah perutnya sendiri. Bihasab ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi manusia untuk makan sesuatu yang cukup menegakkan punggungnya. Fa in kana la mahalata, kalau dia tidak bisa seperti ini, tidak bisa makan sederhana sesuai dengan kebutuhan untuk meluruskan punggungnya, fa thuluthun li tu'amihi, maka boleh membagi perut menjadi tiga bagian, sepertiga untuk makannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bejana yang paling jelek yang diisi oleh manusia itu adalah perut. Kenapa? Karena ketika manusia itu makan, makan dan makan, semua racun-racun, demikian juga kuman-kuman, penyakit-penyakit, semakin banyak masuk di dalamnya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa sumber penyakit itu semuanya sumbernya di perutnya. Sumber penyakit. Maka perut harus dibersihkan. Sehingga ketika ada orang senantiasa melaksanakan puasa, dia sering puasa, maka akan bersih. Akan bersih racun-racun yang ada di perutnya. Namun ketika ada orang tidak pernah berpuasa, bahkan makannya terlalu banyak, sehingga satu harinya itu masih tersimpan. Karena terkadang orang makan, terkadang perut ini tidak bisa mengolah semuanya. Tidak bisa mengolah semuanya sampai akhirnya bersih. Yaitu bersihnya itu maksudnya bisa dipisahkan antara gizi dengan kotorannya. Terkadang tidak bisa. Terkadang sampai ngumpul. Akhirnya yang menyebabkan banyak penyakit dan banyak penyakit dari sini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan bejana yang paling jelek ketika diisi itu adalah perut. Karena perut itu sumber penyakit, sumber racun, sehingga merupakan tempat yang paling jelek yang diisi oleh manusia. Nah, terus bagaimana kondisi yang paling baik? Yang paling baik, orang makan itu cuma beberapa suap cukup untuk meluruskan punggungnya. Menegakkan punggungnya itu cukup bagi seorang muslim. Ini yang paling sempurna. Walaupun kalau orang mau makan banyak, itu dalam Islam hukumnya boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang paling sempurna adalah orang makan sangat sederhana sekali. Yaitu sangat sedikit sekali yang cukup untuk menegakkan punggungnya. Kenapa? Karena banyak makan itu, kata para ulama mengatakan, kathratu tu'am tusabbibul khumul. Orang itu kalau sudah banyak makan, akan menyebabkan malas. Menyebabkan orang itu akan malas dalam beramal. Watufsidu sihah. Dan akan merusak kesehatan. Watajlibun naum. Dan akan menarik rasa ngantuk. Wa amma qillatul ghidha tujibu riqatul qalbi. Sedangkan makanan yang sedikit, orang makan sedikit, itu yang akan menyebabkan hati itu menjadi lembut. Wa quwwatal fahmi. Dan pemahaman itu menjadi kuat. Wan kisara nafsi. Dan akan mematahkan syahwat yang ada dalam diri kita. Sehingga kalau kita lihat metode-metode yang diterapkan sama orang kafir, yaitu kalau mereka itu pengen cerdas, makan harus bergizi, harus makan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini dalam praktek terbantah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang memiliki hafalan yang luar biasa, kecerdasan yang hebat, pemahaman yang kuat, bukan karena makannya. Makanya sederhana, tapi hafalannya luar biasa. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terkadang 3 hari 3 malam tidak makan, tetapi hafalannya luar biasa. Sehingga orang kalau makannya itu sedikit, maka hatinya akan lembut, demikian juga pemahamannya akan kuat, demikian juga nafsunya bisa dikekang. Tapi kalau orang sudah banyak makan, maka menyebabkan dia malas, kesehatannya pun bisa semakin hari semakin hilang, demikian juga dia akan sering tidur daripada kerjanya. Maka yang paling utama ketika orang makan, yang paling utama ngambil beberapa makanan cukup untuk menegakkan punggungnya. Kalau kita enggak bisa seperti ini karena syahwat kita terhadap makan lebih kuat, maka Rasulullah SAW mengatakan kalau tidak bisa, maka perut dibagi tiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafasnya. Dan kalau kita membagi seperti ini, yaitu kita makan, setelah itu kita bagi tempat di perut kita juga untuk minum, kemudian untuk nafas, niscaya kesehatan akan kita dapatkan paling maksimal. Maka kalau kita perhatikan hadis ini, kata para ulama, ini merupakan hadis pokok dalam kesehatan. Kalau orang mengamalkan hadis ini, pasti hidupnya akan sehat secara otomatis. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Maswih, dan beliau adalah seorang tabib, seorang dokter dari ulama-ulama zaman dahulu yang sangat terkenal, Ibnu Maswih ini. Dalam bukunya, ketika beliau menyebutkan tentang kaidah pengobatan dokter dalam kedokteran itu, kata beliau, "Lau istakmalan nasu hadhil kalimat." Jika seandainya manusia itu mempraktekkan hadis ini, yaitu dalam selama makanan, cukup yang bisa menegakkan punggung, kalau tidak bisa, perutnya dibagi tiga, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafasnya. Kata beliau, jika seandainya manusia mempraktekkan hadis ini, la salimu minal amradi wal asqam, niscaya mereka akan selamat dari macam-macam penyakit dan racun-racun dalam tubuhnya, atau toksin-toksin tubuh. Penyakit dan semua racun akan selamat darinya kalau dia mempraktikkan hadis ini. Wala ta'attalat al-marustan wa dakakinus soyadilah. Kalau seandainya manusia mengamalkan hadis ini, niscaya apotek-apotek akan tutup. Tempat-tempat praktek dokter akan sepi. Kenapa? Karena manusia sehat. Karena manusia akan sehat ketika mempraktikkan hadis ini. Wa qala tabibul Arab Al-Harith bin Kildah. Oleh karena itu, dokter muslim yang sangat kokoh ilmunya zaman dahulu, namanya Harith bin Kildah, dia mengatakan, Al-Ma'idatu Baitul Da', lambung, perut, itu merupakan pusatnya penyakit. Wal-Himyatu Ra'sud Dawa', oleh karena itu kita menjaga perut kita dari banyaknya racun yang masuk di dalamnya, yaitu makanan-makanan yang masuk di dalamnya, itu merupakan pondasi utama untuk kesehatan. Kenapa? Kalau sumber penyakitnya ini sudah dihilangkan, sudah dibersihkan, niscaya penyakitnya tidak akan datang. Tetapi ketika maidah atau perut ini banyak sekali makanan yang tersimpan, niscaya penyakit-penyakit akan berkumpul di dalamnya. Bahkan terkadang kalau dibersihkan perut kita ini, sampai ada sebuah obat untuk menghilangkan semua kotoran-kotoran yang tersimpan di perut kita. Kenapa? Karena makan-makan yang tidak ada, yang ada barang pengawetnya, ini terkadang perut kita itu mengolah lebih dari sehari. Tidak bisa sehari langsung diolah. Demikian juga terkadang kalau orang banyak, terlalu banyak makan daging, makanan-makanan yang berat, yang menyebabkan perut kita itu nggak bisa mengolah secara sempurna atau terlalu lama mengolahnya. Perut kita belum selesai mengolah makanan ini, datang pasukan makan lagi. Belum bisa diolah ini, datang makanan lagi. Sehingga terkumpul dalam jumlah yang banyak. Ketika berkumpul, maka datanglah penyakit. Racun, demikian juga kuman, demikian juga bakteri, berkumpul di dalamnya. Dan itu yang menyebabkan manusia akan menjadi sumber penyakit, demikian juga toksin, racun-racun tubuh, semuanya berkumpul di dalamnya. Kenapa? Karena banyaknya makanan-makanan yang nggak bisa diolah. Tidak bisa diolah karena terlalu banyaknya. Sampai akhirnya mengendap, mengendap, dan mengendap. Dan itulah yang menjadi sumber penyakit yang ada dalam tubuh kita. Maka jika seandainya seseorang itu mempraktikkan hadis ini, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas, niscaya orang akan mendapatkan kesempurnaan yang paling sempurna. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka syaitu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.